Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد melanjutkan insyaallah taala malam ini pada rukun iman yang keenam beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita melanjutkan, ada baiknya mengulas sedikit rukun iman yang kelima yang terakhir kita bahas, untuk kita baca ulang yang mungkin barangkali di antara antum ada yang tertinggal mencatat atau menyimaknya karena pada pekan yang lalu terkejar dengan masuknya waktu Isya. Antum buka di halaman ke-127 bagian teratas. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala mensyarah terkait dengan keimanan kelima, keimanan kepada hari akhir. Kata beliau, wal imanu bil yaumil akhir, sudah ditemukan di halaman yang diisyaratkan paling awal, paling atas. Wal imanu bil yaumil akhir huwa, definisi keimanan kepada hari akhir adalah, kata beliau, al imanu bima ba'dal mauti min azabil qabri wa na'imih, adalah keimanan setelah dengan apa yang terjadi setelah kematian, berupa azab kubur dan kenikmatan di dalamnya. Wa su'alul malakaini fil qabri, dan juga pertanyaan dua malaikat Allah fil qabri, di dalam kubur. Wa kullu ma yakunu ba'dal qabri, dan semua atau setiap apa yang terjadi ba'dal qabr, setelah alam kubur, kesemuanya itu fahuwa minal imani bil yaumil akhir, maka itu semua termasuk keimanan kepada hari akhir. Beliau masih melanjutkan definisinya. Wa kadzalika al-imanu bil ba'tsi wan nusyuri, demikian pula terkait iman terkait dengan hari berbangkit dan hari di saat dikumpulkannya manusia, wal mahsyar, di tempat yang namanya mahsyar, wal hisabi wa waznil a'mal, Demikian pula terkait dengan iman adanya hisab, perhitungan amalan, wa waznil a'mal, dan juga ditimbang amalan masing-masing hamba. Was-sirat wal mizan, beriman pula terkait dengan adanya sirat, adanya mizan, allazi tuzan bihi al-hasanat was-sayyi'at, yang ditimbang padanya amalan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan dosa. Wal jannah wan nar, demikian pula keimanan adanya jannah dan adanya an-nar. Itulah definisi keimanan kepada hari akhir. Selanjutnya kata beliau, fatafasilu, adapun terkait rincian-rinciannya, ma yahsulu fil yaumil akhir, apa yang terjadi di hari akhir nanti, nu'minu biha, maka kita mengimaninya. Seluruh rincian-rincian yang dibahas terkait padanya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita apa? Nu'minu biha. Kita mengimani dengannya, mengimani semuanya. Jumlatan wa tafsila. Baik secara jumlah, secara global, secara umum, maupun secara tafsil. Tafsil artinya secara rinci. Semua kita imani. Bidayah minal maut, yang dimulai alam yang namanya akhirat adalah dari batas kematian, kematian seseorang. Ila an yastaqirra, sampai kemudian menetapnya ahlul jannah fil jannah, penduduk jannah menetap di dalam al-jannah. Wa ahlun nar finnar, dan menetapnya ahlun nar juga di tempat yang sudah menjadi bagiannya, yaitu di an-nar. Masing-masing telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kullu ma sahha min hadha, setiap apa yang telah sahih dari ini semua, nu'minu bih, maka kita mengimaninya. Wala nasyukku fi syai'in minhu, dan kita pun tidak meragukan sedikit pun darinya. Faman syakka fi syai'in minhu, maka siapa yang ragu sedikit pun darinya, dari perkara-perkara yaumil akhir, fahuwa kafirun murtaddun anil Islam, maka jadilah dia sebagai seorang yang kafir, murtad, keluar dari keislaman. Karena memang masalahnya tidak bisa ditawar-tawar. Mewajibkan, mengharuskan bagi setiap diri untuk mengimaninya, seluruh keimanan yang ada, termasuk keimanan kepada hari akhir. Kullu hadha yutlaku alaihi al-yawmul akhir. Setiap yang disebutkan itu semua adalah keimanan kepada hari akhir. Wa ma fihi, dan apa yang terjadi padanya. Mudah-mudahan insyaAllah bisa difahami apa yang terasa tertinggal pada kajian yang lalu. Semoga tentunya kita jadikan apa yang kita perjuangkan dalam menempuh untuk mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa'ala di mana tempat kita nanti adalah di akhirat yang menjadi tempat dibalasi amalan kita semua. Selanjutnya pada kajian malam ini kita akan melangkah dengan rukun iman yang keenam, ar-ruknu as-sadis. As-sadis artinya keenam atau sittah atau sadis. Ar-ruknu as-sadis, rukun yang keenam, tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, adalah beriman terhadap takdir Allah, khair yang baik maupun takdir Allah yang syar, takdir Allah Jalla wa'ala yang jelek. Nah, perlu kita ketahui bahwa keimanan kepada hari akhir, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, adalah perkara yang wajib. Al-imanu bil qadar wajibun. Iman kepada takdir hukumnya adalah wajib. Wa martabatuhu fid din annahu ahadu arkanil imanis sittah. Kedudukannya, posisi keimanan kepada takdir adalah salah satu rukun iman yang enam. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Jibril yang ma'ruf, sudah kita tahu bersama, salah satunya ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal iman?" Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beritakan kepadaku, jelaskan kepadaku apa itu iman. Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjadi dasar rukun iman yang enam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Antu'mina billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Naam. Maka mengharuskan bagi setiap ahlus sunnah wal jamaah untuk beriman kepada takdir. Siapa yang tidak beriman kepada takdir? Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, falaysa min ahli sunnah wal jamaah. Maka dia jelas bukanlah termasuk ahli sunnah wal jamaah. Jangankan ahli sunnah, malah dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Nah, disebabkan karena dia tanggalkan salah satu dari rukun iman yang enam. Maka siapa yang tidak beriman dan dia mengingkari terhadap perkara ini, falaysa bimumin, maka dia tentunya bukan seorang mukmin. Sebagaimana ketika dia tidak beriman dengan rukun-rukun yang lainnya, maka bukanlah pula dia sebagai orang yang mukmin. Nah, tatkala kita perhatikan rukun iman yang enam ini, rukun yang keenam ini ditandaskan dengan khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Apa arti yang buruk? Syarr. Apa arti asyarr? Yang arti letter lock-nya adalah kejelekan, keburukan. Disebutkan definisinya oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma la yulaim tabi'atul bashar, tabi'atul insan. Apa-apa atau sesuatu yang tidak mencocoki atau tidak disukai tabiat manusia, tabiat seseorang, Naam. Di mana dia dapatkan mungkin ketidakenaan atau dia dapatkan bentuk kemudaratan, sesuatu yang dia rasakan kurang nyaman baginya, maka itu semua dikategorikan syarr. Naam. Sebaliknya, lawan dari asyarr yaitu al-khair. Al-khair kata beliau, ma yulaim tabi'atahu. Apa-apa atau sesuatu yang mencocoki baginya, bagi seorang hamba. Apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan dari irtiyah, kenyamanan, as-surur, kebahagiaan, senang, dan sebagainya. Nah, semua kalau yang ini suka, semua milih yang ini, dan tidak mau yang itu, yang syar. Nah, demikian kemauan, keinginan, tabiatul al-insan. Tabiat namanya diri manusia. Maka dari keduanya, asyarr maupun al-khair, kullu dhalika minallahi azza wa jalla. Semua darinya itu adalah berdasar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita sudah fahami demikian, mungkin ada yang bertanya, inna fi qadarillahi syarran. Telah dikatakan tadi bahwa dalam takdir Allah jalla wa ala ada yang namanya syarr, ada yang namanya jelek. Naam, ada yang namanya tidak baik. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syarru laisa ilaihi. Sementara telah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarru, kejelekan itu, laisa ilaihi, tidak ditujukan, tidak dinisbatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menggabungkannya, memahamkan? Satu sisi dikatakan beriman kepada takdir yang baik dan beriman kepada takdir yang buruk. Sementara yang buruk tidaklah ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bagaimana kita menjawabnya? Naam. Diajari kita oleh beliau rahimahullah, asyarru fil qadar laisa bi'tibari takdirillah lahu. Bahwa yang namanya syarr, kejelekan dalam takdir, bukanlah teranggap takdir Allah baginya. Apa yang Allah tetapkan baginya. Naam. Lakinnahu bi'tibaril maqdurilah. Akan tetapi itu ternilai atau terkait dari yang mendapatkan atau menerima takdir. Adapun bagi Allah jalla wa ala semuanya khair, semuanya baik. Adapun ada di sana yang diistilahkan dengan syarr, itu kaitannya dengan yang menerima takdir. Siapa itu? Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Menilai kalau takdir ini baik, ini adalah syarr, jelek, tidak suka, tidak mengenakkan. Menurut siapa? Menurut yang menerima takdir, yang menjalani takdir. Adapun bagi Allah subhanahu wa ta'ala semuanya baik. Sehingga apa yang disabdakan oleh beliau, asyarru laisa ilaih, kejelekan tidak ditujukan sama sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh salah satu ayat Ar-Rum, ayat 41. Ayat yang sering kita dengar. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. telah tampak al-fasad, kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aidin nas. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Jawabannya adalah bima kasabat, dengan sebab ulah tangan atau usaha aidin nas, manusia. Dengan sebab ulah dan tingkah pola mereka, sehingga sampai terjadinya dengan takdir Allah kerusakan yang ada di lautan maupun yang ada di daratan. Kalau semua itu terjadi, ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala, tentunya karena suatu sebab tadi, ulah tangan manusia, Allah mempunyai maksud yang baik. Linudhiqahum, agar kami, agar Allah rasakan kepada mereka manusia, ba'dalladhi amilu, sebagian dari apa yang sudah mereka lakukan. Sebab dosa-dosa yang ada pada mereka, kesyirikan, kemaksiatan, sehingga Allah timpakan berupa bencana, balak dan sebagainya, sesuatu yang syar bagi manusia yang tidak mengenakkan, tidak disukai, tapi baik bagi Allah. Dengan mereka merasakan seperti itu, harapannya mereka mau segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik apa tidak baik? Baik. Memang tidak enak, akan terasa berat kehancuran yang menimpa kepada manusia tadi. Tapi di balik hikmah itu semua adalah kebaikan agar mereka terlebur mudah-mudahan dosa-dosanya, dan supaya mereka mengingat dan segera kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Maka kembali lagi takdir Allah, jika Allah takdirkan seperti itu, maka tetap baik bagi Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada hamba, supaya mereka kembali. Jika Allah tidak sayang, mungkin tidak ditimpakan seperti itu, sehingga kemudian ajal tiba masing-masingnya dalam keadaan mereka terjerumus, terperosok kepada penyimpangan, kepada kesesatan, karena tidak merasakan dari azab. Azab dunia jauh lebih ringan dibandingkan azab akhirat nanti. Sehingga Allah segerakan azab dunia lebih mending, lebih ringan dibandingkan di akhirat kelak. Mereka bisa bertaubat, mereka bisa takut, mereka bisa kembali ke jalan Allah sebelum ajal tiba. Nah, ini sebagai contoh, maka dikatakan seluruh takdir adalah baik bagi Allah. Adapun dikatakan takdir yang syar adalah terkait yang menjalani atau menerimanya. Kita simak apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Tu'minu bi anna ma yajri fi hadzal kaun, yaitu engkau beriman bahwa apa yang terjadi fi hadzal kaun, di alam semesta ini, min khairin au syarrin, baik itu berupa kebaikankah atau berupa keburukankah. Nah, beliau berikan rincian lebih lanjut. Apa saja yang termasuk kebaikan, apa saja yang termasuk keburukan di antaranya. Min kufrin wa imanin, berupa kekufuran dan berupa keimanan. Kufur syar, iman khair. Min ni'matin wa nikmatin, baik berupa kenikmatan maupun nikmah. Nikmah itu siksaan. Perhatikan dua kata itu, bedanya ain dengan qaf. Ni'mah, nikmat. Nikmah, kesengsaraan atau siksaan. Ni'mah berupa khair, kebaikan. Nikmah adalah syar. Min raha'in wa syiddatin, baik berupa raha, kesenangan, kebahagiaan itu raha. Wa syiddatin, syiddah, kesempitan, kepayahan. 6. Kondisi yang terjepit. Min maradin wa sihhatin, termasuk pula marad, sakit, wa sihhah, dan kesehatan. Min hayatin wa mautin, baik berupa kehidupan maupun berupa kematian. Semua yang terjadi di alam ini semua, kullu ma yajri fi hadzal kaun fa innahu muqaddar. Maka semua yang terjadi tadi telah ditakdirkan. Antum tandai kata muqaddar. Antum kasih tasdid di atas huruf dal. Muqaddar, sudah ditakdirkan. Perhatikan. Kullu ma yajri fi hadzal kaun fa innahu muqaddar. Semua yang terjadi dahulu sampai hari ini di alam semesta ini, maka sesungguhnya sudah ditakdirkan. Kita sedang mengupas, sedang membahas masalah takdir. Disimak, dicerna dengan baik-baik. Kita belajar bersama agar semakin lurusnya tauhid kita kepada Allah Jalla wa'ala. Fa innahu muqaddar, lam yakun sidfah, bukan kemudian terjadi secara sidfah, konyong-konyong, terjadi secara tiba-tiba, tidak. Au yakun amran musta'nafan, atau merupakan amran musta'nafan, perkara yang baru terjadi. Apa musta'naf? Dijelaskan lagi oleh beliau, ai annahu mubtada atau mubtadi, perkara baru, baru berawal. Lam yasbik atau lam yusbak, tidak didahului sebelumnya. An qaddira, untuk ditakdirkan. Perkara yang terjadi di alam ini muqaddar, dan bukanlah terjadi sekonyong-konyong, bukanlah terjadi baru saja, sebelumnya tidak ada. Maka tu'min bihadza kulluh, maka kamu harus beriman dengan ini semuanya. Bi annahu biqada'illahi wa qadrih, bahwa semua tadi berlangsung dengan takdir Allah. Di situ ada kata qada, ada kata qadar. 6. Jika dua kata ini ada dalam satu perkara atau dalam satu kalimat, maka maknanya sama, takdir. Tapi ketika masing-masing sudah berbeda dengan kalimat yang lain, satu kalimat dengan kata qada, satu kalimat dengan kata takdir, maka masing-masingnya memiliki makna. 6. Ketika keduanya berkumpul, maka maknanya satu. Ketika keduanya berpisah, maka maknanya berbeda. Maka kamu harus beriman dengan ini semua, dengan keberadaan takdir, ketentuan, ketetapan yang Allah Jalla wa'ala telah sebutkan, telah Allah tulis sebelum kita ada. Wa tu'min bi anna ma asabak, dan kamu pula harus beriman dengan apa yang menimpamu. 6. Lam yakun liyukhti'aka. 6. Apa-apa yang menimpamu yang luput dari Allah Jalla wa'ala, 6, maka tidak akan menimpamu. Jika Allah takdirkan itu luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Peluru tadi ketika ditujukan kepadamu, jika Allah takdirkan belum kena kamu, meleset. 6. Demikian pula perkara-perkara yang lainnya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang sudah Allah tetapkan akan mengenaimu, tidak akan meleset darimu. 6. Disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang sudah pernah kita kaji bersama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyatakan, ihfazillaha tajidhu amamak. Ingatlah, diriwayatkan oleh Abul Abbas, bukan Ibnu Abbas, afwan, tetapi Abul Abbas. 6. Ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, 6, niscaya engkau akan dapati di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, hendaklah engkau dekat dengan Allah di waktu engkau bahagia, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengenalimu nanti di saat engkau dalam kesempitan. Barulah kemudian lafaz ini, wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam annan nasra ma'as sabri, wa annal faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, apa yang luput dari Allah Jalla wa'ala maka tidak akan menimpamu, dan apa yang sudah Allah tetapkan akan menimpamu tidak akan luput kepadamu. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran, dan ketahuilah bahwa jalan keluar atau kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama dengan kesulitan itu adalah kemudahan. Mengingatkan kita bersama agar kita bisa lega dengan setiap takdir Allah Jalla wa'ala. Perkara bagi seorang mukmin adalah selalu baik. Ketika dia ditimpa dengan kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Sementara ketika dia timpa dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak dia sukai oleh dirinya, maka dia selalu sabar. Ajaban li amril mu'min, sungguh aneh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap perkaranya seorang mukmin tadi. Demikian kita diajarkan untuk senantiasa dalam kehidupan lika-liku yang tidak lepas dari yang namanya bahagia, di sana pula ada kesusahan, kita senantiasa untuk istiqamah, untuk kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap kokoh di atas keimanan. Selanjutnya kata Syekh Al-Fauzan, wa anna hadza biqada'illah wa qadarih. Ini semua merupakan qada dan takdirnya Allah. Beliau bawakan ayat dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada apa, tidak ada dari suatu musibah, dari suatu bencana, ma asabak, apa yang menimpa, fil ardi, di muka bumi ini. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di muka bumi ini. Wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa pada diri-diri kalian. Illa fi kitab, melainkan ada di dalam kitab. Kitab yang dimaksud adalah Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz, lauh artinya tempat untuk mencatat takdirnya Allah Jalla wa'ala kepada seluruh makhluknya. Mahfuz, yang terjaga. 6. illa fi kitab, melainkan telah tercatat di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengadakannya, sebelum kami menciptakannya. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, telah Allah catat takdir-takdir makhluknya. Inna dhalika ala Allahi yasir. Sungguh semua itu adalah yasir, adalah mudah, sangat mudah ala Allah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berbuat seperti itu, mencatat seluruh takdirnya sebelum keberadaan mereka, tidak ada yang sulit sedikit pun bagi Allah. Hadza huwa al-imanu bil qadar. Ini adalah keimanan terhadap takdir. Setelah kita faham, kita telah tahu gambarannya secara umum bagaimana maksud keimanan kepada takdir. Naam, dengan salah satu ayatnya tadi setidaknya tergambar kepada kita bagaimana kita seharusnya beriman dengan perkara ini. Barulah setelah ini akan masuk kepada rinciannya. Lebih lanjut Syekh Al-Fauzan melanjutkan secara keumumannya, kata beliau, wal imanu bil qadar, keimanan kepada takdir, yatadamman arba'u darajat, terkandung 4 tingkatan. Iman kepada takdir terkandung 4 tingkatan yang harus kita fahami, kita imani bersama. Man lam yu'min biha kulliha, siapa yang tidak beriman dengannya semuanya, falaisa mu'minan bil qadar, maka bukanlah dia seorang yang beriman kepada takdir. Kita menuju kepada tingkatan yang pertama. Al-martabatul ula. Al-ilmu. Al-ilmu maknanya bi anna Allah alima kulla syai'in fil azal. Ilmu yang dimaksud bahwa Allah itu alima kulla syai', mengetahui segala sesuatu, fil azal, apa yang dahulu. Naam, apa yang sebelumnya. Alima kulla ma yajri, juga Allah itu tahu terhadap setiap yang sedang terjadi. Ma kana wa ma yakunu ila ma la nihaya. Ma kana, apa yang sudah terjadi. Wa ma yakunu, dan apa yang sedang terjadi. Ila ma la nihaya, sampai kepada sesuatu yang tidak ada masa berakhirnya. Allah tahu itu semua. Kenapa demikian? Karena keimanan kita kepada takdir, tingkatan yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu itu mengetahui. Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Kita masih pada tingkatan yang pertama. Waktu sudah masuk. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada waktunya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.